Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawiyyin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'allamana bi barakatihi fid darain amin. Sambungan. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Maqdis. Nabi turun ke Baitul Maqdis, maka menunggang akan buruk dahulu itu dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat baginya begini. Dan ada pun suatu unta atasnya dua karung, suatu hitam dan satu putih. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia, terkejut ia dan berkeliling. Maka jatuh unta itu pada jatuh unta itu. Maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula, sesungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan satu, maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu. Maka berkata mereka itu ini suara Muhammad, dan mengingkarkan setengahnya. Dan berdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu kedah, yakni mangkuk kayu yang besar berisi air. Maka meminum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga hampir Mekah. Maka sabdanya Hai Jibril, bahwasanya kaumku tidak membenarkan daku. Maka kata Jibril, membenarkan hamba Abu Bakar. Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waktu subuh. Maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada buruk, terangkat buruk itu ke langit, ke dalam syurga, dan berkekalan duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rumahnya. Maka tatkala subuh, maka keluar ia daripada rumahnya hal keadaannya, berfikir pada pekerjaannya, dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahwasanya segala manusia itu mendustakan dia, kerana adalah pekerjaan itu mencari adat. Maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaannya durka, duka cita. Maka lalu dengan dia Adullah Musallah dan Adu Rasulnya Abu Jahal. Maka melihat akan dia duka cita, maka datang ia hingga duduk kepadanya. Maka berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersenda-senda, mengejeklah baginya, adakah ada bagimu sesuatu khabar? Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan. Maka katanya, apa ia? Maka sabdanya, sesungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini. Maka katanya, kemana dijalankan kamu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Baitul Maqdis. Maka katanya, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis berpagi-pagi kamu antara kami. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia. Maka tidak melihat Abu Jahal bahwa mendustakan Nabi, kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi mengikarkan katanya dahulu itu. Maka ia menyuruh segala kaumnya. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami, engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia seperti kamu khabarkan daku? Maka sabdanya, bahkan aku khabarkan mereka itu. Maka menyeru oleh Abu Jahal alaihi la'natullah dengan seru yang keras, dengan katanya, hai segala Bani Ka'ab, hai Bani Lu'ai, berhimpunlah kamu sekalian kepada aku. Maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Jahal alaihi la'natullah. Maka berkata Abu Jahal itu, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan daku. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku sungguhnya telah dijalan akan daku pada malam ini. Maka berkata mereka itu, ke mana dijalankan dikau? Maka sabdanya, kepada Baitul Maqdis. Maka berkata pula mereka itu, maka berpagi-pagi kamu antara kami. Maka sabdanya, bahkan. Maka tatkala mendengar mereka itu, maka gempar mereka itu dan bersalah-salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Maka setengahnya bertempik tangannya dan setengah yang menghantarkan tangannya pada kepalanya, Maka tatkala sangat gempa mereka itu, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar. Padahal ia di rumahnya, dan berkata mereka itu baginya bahwasanya sahabat engkau mengata ia bahwasanya ia datang daripada Baitul Maqdis pada malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia berkata demikian itu? Maka saud mereka itu, bahkan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ia yang sebenarnya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapatkan dia sertanya beberapa kaum Quraisy. Maka berkata Mut'im ibnu Adi, gitu kayak janda, alaihi laknatullah, katanya, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah, lain daripada kata kamu hari ini. Bahwasanya aku naik saksi bahwa perkataan kamu ini dusta, dan kami berjalan pelari unta, pelari unta mempenatkan dia kepada Baitul Maqdis. Mempenatkan. Hal keadaannya pergi sebulan demikian pula. Maka kamu sangka bahwa engkau datangkan dia pergi datang pada satu malam jua, demi Lat dan Uzza. Nama berhala lah. Tidak aku percaya akan dikau. Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar sedikit sangat marah. Maka berkata ia, hai Mut'im, sejahat-jahat perkataan itu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu, sungguhnya telah engkau tuduhkan dia dengan satu tuduhan, dengan dusta. Demi Allah bahwasanya aku naik saksi akan dia, ia sebenarnya. Maka dengan sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan namanya Abdullah bin Abi Quhafah, dan laqabnya Atif. Demi kemudian maka berkata mereka itu, ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis, betapa binanya daripada batu, atau betapa dan betapa kala kelakuannya daripada panjangnya dan pendeknya, dan betapa hampirnya dengan bukit. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Baitul Maqdis, maka mensifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu dengan katanya, adapun binaan begini-begini dan kelakuan begini-begini, kelakuannya begini-begini, dan hampir bukitnya begini-begini, maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu, maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya. Maka hasil bagi Nabi kesusahan akan sebagai susah. Assalamualaikum. Akan susah yang sangat, tiada seumpamanya dahulu. Maka didatangkan Baitul Maqdis oleh Jibril ke Mekah, dihantarkan dia terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Aqil. Kata Aqil, bahwasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya, maka hilang dinding antara Nabi dan Baitul Maqdis hingga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Dan kata Aqil, dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mensifatkan Nabi akan mereka itu tiap-tiap ditanyainya akan dia hingga berhenti mereka daripada tanyanya. Kemudian maka kembali bertanya akan pintunya, maka berkata mereka itu, ya Muhammad, beberapa pintu masjid itu. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan membilangkan dia satu-satu, dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ia baginya tiap-tiap berkata Nabi, sadaqta sadaqta, hingga selesai. Dan berkata pula ia, ana asyhadu annaka sadiqun, ana asyhadu annaka rasulullah. Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar Siddiq seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya adapun sifatnya, maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya. Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan dia bahasanya ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini? Maka kembali kepada kamu dahulu daripada subuh. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan. Dan bahasanya demi Allah, aku benarkan dia pada barang yang terlebih jauh daripada itu. Dan bahasanya aku benarkan dia dengan segala khabar di dalam 7 petala langit pada 1 pagi dan 1 petang. Dan adalah ia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal umur Nabi 18 tahun adalah dahulu daripada Sayyidina Abu Bakar. Itu sekali persetua pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman. Maka mimpi ia begini-begini, maka dikhabarkan Buhairah Ar-Rahib. Maka berkata ia, jikalau sang Jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahasanya lagi akan dibangkitkan satu Nabi daripada kaummu, dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya. Maka sembunyi ia akan dia, sembunyikan mimpi itu. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW, risalah, maka duduk Rasulullah pada masjid, menyuruh manusia kepada Tauhid. Maka berkata segala musyrikin, hai Abu Bakar sahabat kamu, telah gila. Maka berkata ia baginya, dan apa kala kelakuannya? Apa kelakuannya? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid, mendakwa akan Nabi dan menyuruh manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka sembah ia, ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba begini-begini. Maka sabdanya bahkan. Maka katanya, demi Allah, tidak hamba dapat pada Tuhan hamba dusta. Tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Maka sabda Nabi SAW, mimpi kamu dahulu itu. Maka katanya, berikan tangan Tuhan hamba supaya hamba ambil janji. Maka mengucap, ya, maka adalah ia awal-awal Islam daripada laki-laki, dan Siti Khadijah awal Islam daripada perempuan. Maka berkata pula segala musyrikin, ya Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan di Syam, dari Syam itu. Dari mana mereka itu? Maka sabdanya, sungguhnya telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada apa ni? Pada rupa satu dusun, kira-kira 8 marhalah dari Mekah. Sungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta. Maka pergi mereka itu menuntut akan dia, kemudian didapatnya. Dan lagi aku dapat satu kadah ada air di dalamnya, maka aku minum akan dia. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat begini-begini. Ada padanya satu jamal yang merah atas dua karung, satu putih dan satu hitam. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia, lari ia terkejut dan berkeliling-keliling. Maka rebah ia, lalu patah kakinya. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan pada Tan'im, dan didahulukan dia satu jamal yang warik, yang kelabu, dan apa ni, pelipatnya hitam, dan di atas dua karung yang hitam keduanya. Maka berkata mereka itu, manakala datangnya? Maka sabdanya, pada hari Rabu. Maka tatkala adalah hari Rabu, hari Rabu lah, keluar segala Quraisy kepada Zahir Makkah, dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya hingga hampir jatuh matahari. Maka Nabi pun minta doa kepada Allah Ta'ala. Maka dilebihkan baginya dengan sangat, dan dihabiskan baginya matahari hingga datang. Dan tatkala datang, berhadaplah segala Quraisy bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu unta, kemudian kamu dapat akan dia? Maka sahut mereka itu, bahkan. Dan bertanya pula akan yang lainnya, adakah bagimu patah kaki unta yang merah? Maka sahut mereka itu, bahkan. Dan katanya pula, adakah kepada kamu satu kedah yang di dalamnya air diminumkan orang akan airnya? Dia, kamu tahu. Maka sahut seorang daripada mereka itu, demi Allah, kami taruh di dalamnya air dengan tanganku. Maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia dan tidak menumpahkan dia. Maka tiba-tiba tidak ada padanya air. Maka tatkala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar, maka tidak ada baginya jalan pada mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali mereka itu kepada Inat dan mungkar dan mungkir dan dolal dan kufur. Maka dituduh akan dia dengan sihir dan kihana. Dan berkata mereka itu, telah benar Walid perkataannya itu. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Islamnya, dan setengahnya yang munafik pada perkataannya, dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan, dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan, dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pekerjaannya, dan setengahnya yang teradut pada hatinya. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya, "Wa ma ja'alna ru'ya allati arainakal apa ni, arainaka illa fitnatan linnas, dan tidak kami jadikan akan melihat yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad melainkan fitnah bagi segala manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasadnya. Kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada masa Isra itu adalah bawa baunya umat harum seperti baunya Nabi, amat harum seperti bau pengantin selama-lamanya. Inilah akhir barang yang menyahaja fakir yang muhtaj kepada rahmatullah Daud bin Abdullah Al-Fatani pada mentaswidkan bicara Isra. Dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi, Risalah Najmuddin Al-Ghaiti, setengah syarahnya bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar di dalam Makkah Al-Musyarafah pada 28 pada 27 hari bulan Muharram Al-Haram pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1224. Hamidan wa syakiran lillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musallian wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama zakaruhu zakirun wa kullama ghafal an zikrihil ghafilun wa radiyallahu ta'ala ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin. Tamat.